Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'ad. Hadith berikutnya, wa an Ali radiyallahu ta'ala anhu fi sifatil wudu, tentang sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam, kemudian sallallahu alaihi wasallam rasul berkumur-kumur, wastanthara dan menghirup air ke dalam rongga hidung, salatan tiga kali, yumadnidu Nabi berkumur-kumur, wayanthiru yani yumadnidu Nabi melakukan kumur-kumur ya, wayanthiru dan melakukan istinsyak, menghirup air ke dalam rongga hidung, minal kaffi dari al-kaff, dari telapak tangan, alladhi yang ya'khudhu minhul ma'a, dari telapak tangan yang Nabi gunakan mengambil air. Jadi dari satu telapak tangan yang Nabi alaihi salatu wassalam gunakan untuk mengambil air. Nah, artinya satu cidukan telapak tangan, satu cidukan, satu telapak tangan ini untuk kumur-kumur dan istinsyak sekaligus, dengan mendahulukan tentunya kumur-kumur kemudian istinsyak. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadith riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadith ini telah dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Hadith ini maknanya sama dengan hadith setelahnya, jadi kita gabung. Wa an Abdullah bin Zaid, dan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu, tentang sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma adkhala, kemudian Nabi memasukkan sallallahu alaihi wasallam, memasukkan adkhala yadahu, telapak tangannya, telapak tangannya, yakni telapak tangan kanannya yang digunakan menciduk air. Famadmada, lantas beliau alaihi salatu wassalam berkumur-kumur, wastansyaqa dan menghirup air ke dalam rongga hidung, istinsyak, min kaffin wahidatin, min dari kaffin wahidatin, satu telapak ya, dari satu cidukan telapak tangan, min kaffin wahidatin, maksudnya jadi satu cidukan telapak tangan, satu cidukan untuk dua gerakan, yaitu kumur-kumur dan istinsyak. Yaf'alu dhalika thalatan, yaf'alu dhalika thalatan, Nabi melakukannya tiga kali, Nabi melakukannya tiga kali. Muttafaqun alaih, Jadi tiga cidukan saja, tiga kali cidukan. Setiap satu cidukan untuk dua gerakan, yaitu untuk madmadah, kumur-kumur, dan istinsyak, menghirup air ke rongga hidung. Sehingga tiga kali menciduk berarti telah tiga kali pula melakukan kumur-kumur dan istinsyak. Karena satu cidukan untuk dua gerakan. Itu makna min kaffin wahidatin. Naam, yaf'alu dari salatan. Muttafaqun alaih. Hadith ini muttafaq alaih. Naam. Fikih hadith. Hadith Ali dan hadith Abdullah bin Zaid. Kedua hadith ini menunjukkan bahwa lebih utama mengerjakan keduanya, dua gerakan ini, yaitu kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung, dari satu cidukan telapak tangan. Dari satu cidukan telapak tangan. Caranya menciduk air dengan telapak tangan kanan. Menciduk air dengan telapak tangan kanan, lalu berkumur-kumur, ya. Lalu berkumur-kumur. Ya, ini masukkan air ke mulut terlebih dahulu, kemudian berkumur-kumur dan menyemburkan keluar dari mulut. Setelah selesai, kemudian air yang tersisa dari satu cidukan tadi jadi tidak dihabiskan, ya. Ya, dihabiskan untuk kumur-kumur semuanya, tetapi disisakan untuk istinsyak. Kemudian menghirup air ke rongga hidung dan menyemburkannya keluar dari hidung. Nah, dan menyemburkannya keluar dari hidung, yaitu istinsyak. Nah, dan cara istinsyak, yaitu menyemburkan keluar dari hidung, yang afdal adalah dengan bantuan tangan kiri. Hidung dipegang dengan tangan kiri. Nah, jadi demikian caranya. Ciduk air dengan telapak tangan, kemudian kumur-kumur dulu, kemudian dikeluarkan, kemudian lanjut istinsyak dari cidukan yang sama tadi, kemudian istinsyak. Nah, dilakukan itu tiga kali. Nah, mendahulukan kumur-kumur atas istinsyak, menghirup air ke rongga hidung. Ini urutan gerakannya adalah, jadi bukan bersamaan, tapi kumur-kumur dulu, kemudian menghirup air ke rongga hidung dari satu cidukan yang sama tadi, ya. Urutan seperti itu telah dinyatakan oleh fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, berdasarkan urutan yang disifatkan, yakni dalil, dalil fuqaha Syafi'i dan Hanabilah, mendahulukan kumur-kumur kemudian istinsyak dari satu cidukan yang sama, berdasarkan urutan yang disifatkan pada hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Abdullah bin Zaid tersebut yang telah kita baca, ya. Karena dikatakan tamadmada wastanthara, tamadmada, madmada, wastanshaqa. Jadi urutannya madmada dulu, kemudian istinsyak. Begitu pula hadis Uthman yang telah lewat di awal, thumma tamadmada wastanshaqa thalathan, thumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian kumur-kumur dan istinsyak tiga kali, kemudian membasuh permuka wajahnya tiga kali. Nah, lalu ini lebih jelas lagi, lebih jelas lagi pada riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid ini kan muttafaq alaih, ini yang kita baca. Ada riwayat, salah satu riwayat Muslim, hadis Abdullah bin Zaid ini pada salah satu riwayat Muslim lafadznya famadmadha thumma istanthara thumma ghasala wajhahu thalathan. Famadmada, famadmada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur. Thumma, kemudian, jadi huruf atofnya thumma kemudian, yang menunjukkan tertib urutannya adalah kumur-kumur. Setelah selesai kumur-kumur, baru kemudian istinsyak. Ini memperjelas riwayat-riwayat sebelumnya, baik riwayat Utsman, riwayat Ali maupun riwayat Abdullah bin Zaid pada riwayat muttafaq alaih, yang menggunakan huruf ataf waw. Wa tamad mal tamad mad wastanshar wastanthar wa. Nah, meski menggunakan huruf ataf waw, tapi didahulukan penyebutan kumur-kumur, menunjukkan itu dulu. Dan diperjelas dengan riwayat Muslim ini karena huruf atafnya thumma. Thumma itu huruf ataf thumma yadullu ala tertib, menunjukkan tertib. Tertibnya adalah kumur-kumur, kemudian istinsyak. Famad madha thumma istanthara. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam kumur-kumur. Setelah selesai kumur-kumur, yang kumur-kumur kan sempurnanya sembur, dikeluarkan dari mulut. Kemudian istinsyak, menghirup air ke rongga hidung. Dan sempurnanya istinthar setelah itu dengan memegang hidung dengan tangan kiri. Ya, summa, kemudian urutan berikutnya ghassala wajha. Nabi membasuh wajahnya salatan semuanya 3 kali. Nah, tetapi cara mengerjakan 2 gerakan yaitu kumur-kumur dan istinsyak adalah min kaffin wahidatin. Ya, min kaffin wahidatin, dari 1 cidukan telapak tangan untuk 2 gerakan. Tetapi kumur-kumur dulu diselesaikan, kemudian istinsyak, berarti air yang kita ciduk dengan 1 telapak tangan ini dibagi 2. Sebagian untuk kumur-kumur selesai, ya. Kumur-kumur ya, selesai keluarkan, lanjut istinsyak. Kemudian istinsyak, ciduk lagi 2 kalinya. Kumur-kumur dulu, kemudian keluarkan, kemudian lanjut istinsyak, kemudian istinsyak 2 kalinya. Kumur-kumur dulu, selesai, thumma, kemudian istinsyak. Jadi dari 1 cidukan yang sama untuk 2 gerakan, tetapi tertibnya adalah kumur-kumur diselesaikan, kemudian istinsyak. Nah, jadi bukan bersamaan, bukan makna hadis itu dari 1 cidukan telapak tangan, bukan maksudnya bersamaan. Samaan sambil kumur-kumur juga istinsyak, ya, dan itu sulit. Nah, bukan bersamaan, tetap urutannya kumur-kumur dulu kemudian istinsyak. Nah, jelas ini. Tidak ada tata cara mengerjakan kumur-kumur dan istinsyak, ya, yang lebih utama selain ini. Jadi satu-satunya kaifiat atau cara sifat, ya, mengerjakan 2 gerakan ini yang afdol, yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah ini tadi yang ditunjukkan oleh hadis Ali dan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, yakni dikerjakan dengan 1 cidukan. Dengan 1 cidukan yang sama. Yang 1 cidukan yang sama itu dibagi 2. Sebagian untuk kumur-kumur dan sebagian untuk istinsyak. Caranya dahulukan kumur-kumur atau istinsyak. Nah, ini yang afdal. Adapun memisah. Menciduk khusus untuk kumur-kumur. Setelah itu menciduk lagi air yang baru khusus untuk istinsyak. Sah. Ya. Tapi hadis yang warid dhaif, artinya itu bukan tata cara yang afdol. Hadis ya sebelumnya telah kita lewati dhaif. Nah, kata Nawawi dan Ibnu Qayyim, tidak ada satupun hadis yang benar dari Nabi alaihi salatu wasalam mengenai memisah antara kumur-kumur dengan istinsyak dengan cidukan yang berbeda. Itu tidak ada. Satu-satunya tata cara yang utama yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam yang disunnahkan adalah dengan satu cidukan yang sama. Nah, hanya saja urutannya kumur-kumur dulu kemudian istinsyak. Bisa difahami? Kemudian hadis ke-51 Umar qum. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan, ra'a melihat nabi melihat, ya, nabi ra'a melihat rajulan, seorang pria, wa fi qadamihi, dan fi qadamihi, di telapak kakinya mithlu dhufri, ya, mithlu dhufri, seukuran seperti al-dhufr, seperti ukuran al-dhufr, yaitu kuku, jelis mana, seukuran seperti ukuran al-dhufr, yaitu kuku, ya, kuku. Lam yusibhul ma, tidak terkena air, tidak terbasuh oleh air. Jadi fi qadamihi, di bagian telapak kaki pria itu, mithlu dhufri lam yusibhul ma, ada bagian seukuran seperti kuku, ukuran kuku, tidak terbasuh air, terlewatkan. Berarti orang itu berwudu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak bagus. Ternyata tidak merata basuhannya, ya, tidak seluruh bagian telapak kakinya terbasuh. Ada yang tidak terkena basuhan meskipun hanya seukuran kuku. Itu dilihat oleh Nabi. Faqal, maka Nabi mengatakan, irji', Nabi mengatakan, irji', kembali kamu, yakni kembali ke tempat wudumu. Fa ahsin wudu'ak, kemudian perbagus wudumu, berwudu dengan cara yang bagus. Yani yang merata dalam membasuh anggota-anggota wudu itu merata, jangan ada yang ketinggalan karena tidak sah. Ya. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Inilah sahih oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Hadis ini memiliki penguat, memiliki syahid penguat dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa istri Nabi itu, namanya siapa, tidak penting. Yang penting dia istri Nabi, berarti dari kalangan sahabiat, ummatul mukminin. Ya, terpercaya, riwayatnya jelas. Jelas riwayatnya diterima karena sahabat semuanya udul, itu ijma'. Ijma' ahli hadis, ahli sunnah jamaah, bahwa as-sahabah kulluhum udul, sahabat semuanya udul, semuanya adil, istiqamah. Jadi asalkan dipastikan dia sahabat, baik dia pria atau wanita, siapa namanya, tidak masalah. Oleh karena itu dikatakan jahalatus sahabi la tadur, kemajhulan sahabat dalam periwayatan itu tidak merusak riwayat hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh pria dari kalangan sahabat. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang wanita dari kalangan sahabat. Siapa pria itu, siapa wanita itu, tidak masalah. tidak diketahui, enggak masalah. Yang penting dipastikan dia sahabat. Karena dikatakan dia pria dari kalangan sahabat, dia wanita dari kalangan sahabat, berarti dia sahabat. Sudah siapa namanya meskipun tidak diketahui. Siapa namanya, yang penting dia sahabat, maka riwayatnya diterima. Karena sahabat semuanya terpercaya agamanya, adil, semuanya istiqomah. Nah, ini ijma' ahli sunnah jama'ah ahli hadis. Baik. Nah, ini riwayat salah seorang istri Nabi alaihi salatu wassalam dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Ibnu Qayyim menukil bahwa Imam Ahmad menilai hadis ini sahih. Menilai hadis ini sahih, hadis yang telah dikeluarkan olehnya di Musnadnya ini dinilai sahih oleh Imam Ahmad. Nukilan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim sendiri juga menilai sahih hadis itu. Dan Al-Albani. Al-Albani dalam Irwa' al-Ghalil, na'am. Ibnu Qayyim dalam Tahdhib Sunan Abi Dawud, dalam Tahdhib Sunan Abi Dawud, Ibnu Qayyim ya menukil dari Imam Ahmad di sana dan dia sendiri juga mensahihkan, dan juga Al-Albani dalam Irwa' al-Ghalil. Baik. Hadisnya salah satu istri Nabi itu mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan pernah melihat seorang pria yusalli, pria itu salat. Nabi pernah melihat seorang pria salat, wa fi dhahri qadamihi, dalam keadaan ya, dalam keadaan fi dhahri qadami, di bagian punggung telapak kakinya, lum'atun, ada bagian yang kering berkilau, ada bagian yang kering berkilau, qadrud dirham seukuran uang dirham, seukuran uang dirham, lam yusibha al ma, tidak terbasuh air, ya, tidak terbasuh air. Nah, jadi ini ukurannya lebih besar, ini seperti uang dirham, kelihatan kering berkilau, tidak terbasuh air, yang lainnya basah semua. Itu kelihatan berkilau, lum'ah, qadrud dirham, seukuran dirham, kering berkilau, tidak terkena air. Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya, ayyu'idal wudu'a, an yu'ida, untuk mengulang al-wudu'a, wudunya, wassalata, dan sholatnya, disuruh ulang wudunya dan sholatnya. Nabi melihat dia sholat, sudah sholat, sedang sholat ya nih, sedang sholat dalam keadaan wudunya tidak sah, ada seukuran uang dirham, kering berkilau, tidak terbasuh air, wudu tidak sah, sholat tidak sah. Maka Nabi menyuruh dia mengulangi wudu dan sholatnya. Baik, fikih hadis. Kedua hadis ini hadis, yakni hadis Anas ya, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, hadis Anas. Nah, dan kami tambahkan hadis salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Al-Hakim. Kedua hadis ini merupakan dalil diwajibkannya, bahkan ala rajih, Menurut pendapat yang paling kuat, yang rajih, dipersyaratkannya berwudu secara berkesinambungan. Merupakan dalil diwajibkannya dan bahkan merupakan syarat. Tingkat wajibnya sampai tingkatan syarat yang menentukan sahnya wudu, yaitu merupakan syarat sahnya wudu berwudu dengan berkesinambungan. Berkesinambungan artinya melakukan gerakan-gerakan wudu secara berkesinambungan. Usai dari satu gerakan wudu, langsung diikuti gerakan wudu berikutnya tanpa ditunda. Tanpa ditunda. Nah, anggota wudu ada berapa jumlahnya, Salman? Anggota wudu berapa jumlahnya? 4. Yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu wajah, ya, tangan lalu jari sampai ke siku, kanan kiri itu satu anggota, kemudian kepala termasuk kedua telinga anggota, kemudian yang keempat telapak kaki, ya, sampai ke dua mata kaki kanan kiri satu anggota, jadi 4 semuanya. Nah, usai dari membasuh wajah, ya, langsung diikuti gerakan membasuh kedua tangan dari jari sampai ke siku. Usai dari itu langsung disambung mengusap kepala termasuk kedua telinga. Usai dari itu langsung disambung dengan membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Tanpa menunda, itu namanya berkesinambungan. Nah, itu makna berkesinambungan. Baik. Tidak ditunda, tidak dipisah. Nah, jika ada orang berwudu basuh wajahnya, setelah itu dia pergi ngobrol. Ngobrol, asyik ngobrol 15 menit. Setelah itu datang lagi basuh tangannya. Nah, setelah itu ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Setelah itu 5 menit, 10 menit. Setelah itu usap kepala. Nah, jadi tidak berkesinambungan, tidak bisa, tidak sah. Nah, jadi berkesinambungan. Nah, dan itu merupakan syarat sahnya wudu menurut pendapat yang rajih berdasarkan kedua hadis ini. Ini adalah pendapat bahwa berkesinambungan, berwudu secara berkesinambungan adalah syarat sahnya wudu. Ya, yang berarti tidak dimaafkan. Yang berarti tidak dimaafkan jika ada yang berwudu tidak berkesinambungan, berwudu antara satu anggota dan anggota lainnya terputus-putus, terpisah-pisah dalam keadaan dia lupa, dalam keadaan dia lupa, atau dia tidak tahu, atau dia tidak tahu, ya, tidak dimaafkan. Itu bukan udzur. Lupa atau tidak tahu bukan udzur untuk dimaafkan dan dianggap sah wudunya karena syarat. Ini pendapat yang terbaik. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat lama Asy-Syafi'i. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat lama Asy-Syafi'i yang dirajihkan oleh Imam Ibn Baz dan Imam Ibn Utsaimin. Nah, jadi ini pendapat Imam Ahmad pada salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat Imam Asy-Syafi'i pada deretan pendapatnya yang lama. Deretan pendapat Asy-Syafi'i yang lama itu ketika di Irak, ketika di Irak di Baghdad. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibn Baz dan Ibn Utsaimin, ya, berdasarkan dua hadis ini. Karena pada kedua hadis ini, pada hadis Anas, Rasulullah SAW memerintahkan orang itu agar memperbaiki wudunya dan berwudu dengan benar. Nabi kan mengatakan kepadanya, irji', kembali ke tempat wudumu. Fa ahsin wudu'ak, kemudian perbagus wudumu. ya, suruh memperbaiki wudunya, berwudu dengan bagus, dengan baik, dengan benar. Padahal boleh jadi orang itu lupa atau dia tidak tahu kalau ternyata ada bagian dari telapak kakinya seukuran kuku itu yang tidak terkena, dan karena tidak sadar dia. Tapi tetap tidak dimaafkan. Nabi mengatakan balik ke tempat wudu, perbagus wudu. Dan lebih jelas lagi pada riwayat salah satu istri Nabi itu, karena pada riwayat itu ya dikatakan fa'amarahu ayyu'idal wudu'a was-shalah. Nabi merintahkan dia mengulang wudu dan salatnya, mengulang dari awal. Padahal boleh jadi juga begitu, dia lupa membasuh bagian itu atau dia tidak tahu ada bagian yang tidak terbasuh, tapi tidak dimaafkan, disuruh ulang wudunya oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan kepada dia kembali ke tempat wudu kemudian bagian itu saja yang dibasuh, bagian yang seukuran kuku atau seukuran dirham itu saja yang dibasuh kemudian kembali sholat, tidak. Disuruh ulang dari awal karena sudah tidak mungkin ya dilanjutkan dengan bagian itu saja karena kesinambungannya sudah putus. Kesinambungannya sudah putus karena sudah lama. Nah, jika dia langsung membasuh bagian yang kering itu saja, ya, menyusulkan di situ, berarti terpisah antara membasuh kaki dengan mengusap kepala. Karena waktunya sudah cukup lama. Sementara satu gerakan dengan yang lainnya ini wajib berkesinambungan, susul menyusul tanpa dipisah. Ketika Nabi memerintahkan dia kembali ke tempat wudu, perbaiki wudunya, mengulang wudunya, itu berarti wudu diwajibkan kesinambungan. Nah, jadi tidak bisa seseorang ya langsung membasuh bagian itu saja karena sudah tidak kesinambungan, karena sudah terpisah antara membasuh kakinya dengan mengusap kepalanya, karena sudah terpisah jarak waktu yang cukup lama. Nah, ini pendapat yang terbaik, yaitu syarat. Ini lebih kuat daripada yang mengatakan hukumnya wajib. Ya. Ada yang mengatakan kesinambungan itu hanya wajib. Wajib artinya bukan syarat, tetapi wajib. Wajib artinya jika sengaja memutus, ya, memisah satu gerakan dengan gerakan yang lainnya sengaja, maka dia berdosa dan tidak sah. Tapi jika dia lupa atau tidak tahu, dimaafkan. Itu bedanya. Jika wajib, jika lupa atau tidak tahu, dimaafkan. Nah, adapun jika dikatakan syarat dan itu yang benar tadi, lupa atau tidak tahu tidak dimaafkan, tetap harus diulangi. Dan itu yang lebih sesuai dengan makna hadis yang tadi disampaikan tadi. Nah, adapun kriteria kesinambungan antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kriterianya adalah kebiasaan, adat. Jika secara adat, menurut adat, kebiasaan diukur bahwa ya, selang waktu selama itu dianggap tidak terpisah. Ya, setelah membasuh wajah tidak langsung saya itu juga, tapi sempat melakukan sesuatu yang lain baru kemudian melanjutkan membasuh kedua tangannya dari ujung jari sampai ke siku, tapi waktunya tidak lama, sebentar sekali, dan itu dianggap secara adat tidak memisah, nah, berarti masih kesinambungan. Jika dipisah cukup lama, ya, secara adat itu dianggap sudah lama terpisah sekian menit dan dianggap lama, berarti sudah tidak kesinambungan. Tapi ini kan sulit. Nah, agak sulit ini kriteria adat ini. Nah, berapa menit ya? Agak sulit. Oleh karena itu, pendapat yang lebih dekat untuk dijadikan patokan, pendapat yang lainnya mengatakan kriteria kesinambungan itu adalah jika ketika melakukan gerakan berikutnya, anggota sebelumnya belum kering. anggota wudu sebelumnya belum kering ketika mengerjakan gerakan berikutnya. Itu berarti masih kesinambungan. Ketika dia membasuh tangan kanannya, ya, wajahnya masih basah. Nah, itu berarti kesinambungan. Ketika dia mengusap kepalanya, tangannya masih basah, berarti masih kesinambungan. Ketika dia membasuh telapak kakinya sampai dua mata kaki, ya, kepalanya masih basah, berarti masih kesinambungan. Apabila dia membasuh tangannya, wajahnya sudah kering, berarti sudah putus, sudah terpisah, sudah tidak kesinambungan, sudah tidak sah. Ya, ini lebih dekat, ya, untuk dijadikan patokan. Tetapi yang menjadi patokan di sini adalah cuaca normal, cuaca sedang. Karena apabila cuaca, ya, di atas rata-rata, panasnya ekstrim misalkan, maka akan lebih cepat kering. Apabila dinginnya ekstrim, di atas rata-rata dinginnya, maka akan lebih lambat keringnya. Jadi patokan yang normal. Nah, dan kriteria ini yang dianggap benar dalam mazhab Syafi'i. Kriteria ini yang dianggap benar dalam mazhab Syafi'i. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin karena ini lebih terukur daripada adat kebiasaan. Bisa difahami tadi? Nah. Andaikan misalkan seorang berwudu, ya. Ketika dia wudu tiba-tiba dia barusan membasuh wajahnya selesai. Tiba-tiba dia melihat di ujung pakaiannya kok ada najis. Ada najis ini di ujung pakaiannya. Akhirnya dia sibuk mencuci bagian pakaiannya yang terkena najis itu, dia sirami air, kemudian dia gosok, dia cuci, dia peras, ya. Dan ini memakan waktu cukup lama. Selesai dia membersihkan, mensucikan pakaiannya itu dari najis, ketika dia hendak melanjutkan wudunya, membasuh tangannya, ternyata wajahnya sudah kering. Bisa apa tidak dia melanjutkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena kesinambungannya sudah putus. Paham ya? Nah. Adapun jika sebentar saja dia kucek gitu sebentar, singkat karena sedikit pencekatan, kemudian dia kembali melanjutkan wudu dalam keadaan wajahnya memang masih basah, berarti masih kesinambungan. Gitu. Ya. Yang diperkecualikan tidak memutus kesinambungan wudu adalah apabila seseorang tersibukkan oleh perkara urusan yang terkait kepentingan wudu. Misal, saat wudu dia melihat ada cat di tangannya. Wah, atau ada lapisan cat atau lapisan tip X, atau sisik ikan, atau lapisan lilin, itu lapisan yang sifatnya lapisan. Lapisan itu kan menutupi kulit. Dan itu menghalangi air wudu membasuh bagian yang ditutup. Sehingga tidak merata, tidak sah wudu. Harus dihilangkan. Ya. Nah. Harus dihilangkan. Ketika dia lihat dan dia baru lihat saat itu. Sebelum wudu dia belum lihat. Saat itu baru dia lihat, akhirnya dia sibuk untuk menggosoknya. Dia sibuk untuk menggosoknya sampai hilang. Dan ini cukup lama. Setelah hilang dia hendak melanjutkan, sudah kering wajahnya, enggak masalah. Tetap lanjut. Ini tidak memutus kesinambungan. Kenapa? Karena kesibukan yang dia lakukan itu menunda wudunya terkait dengan kepentingan wudu, karena wudunya tidak akan sah jika itu tidak dihilangkan. Nah, begitu pula lagi wudu tiba-tiba macet, keran airnya macet, habis air. Nah, tidak ada air. Tidak bisa lanjutkan. Akhirnya dia berjalan ke tempat yang lain, di sana ada air, dia berjalan ke sana cukup lama, atau dia butuh menimba air dari sumur. Ini memakan waktu. Ketika dia hendak lanjut mengusap kepalanya misalkan, karena pas tadi selesai membasuh tangan habis air. Ketika dia hendak mengusap kepalanya, dia mendapati tangannya sudah kering. Bolehkah dia melanjutkan? Boleh. Kesinambungannya tidak putus? Tidak putus. Kenapa? Karena ini tadi terkait kepentingan wudu, mencari air, mengambil air itu terkait dengan kepentingan wudu. Nah, bisa difahami? Adapun jika dia disibukkan oleh satu perkara yang mengakibatkan dia menunda gerakan wudu berikutnya sehingga sudah kering gerakan wudu sebelumnya, ya, tidak ada kaitannya dengan wudu, kepentingan wudu, maka itu memutus kesinambungan dan tidak dimaafkan. Baik, ini yang terbaik dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini pembahasannya. Nah, jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.